It's a boom, it's a movement, a movement, and then they're making me insane. Ini istimewa sekali karena kebetulan kita baru ngeluarin album baru, album Virus, terus nggak lama kemudian kita langsung tur ini. Jadi benar-benar album baru terus langsung kita dengerin secara live buat Slankers. Percayakan kamu warna jamur.